Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum wa ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita akan lanjutkan syarah penjelasan serial kajian syarah Alfiyah Ibnu Malik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini pertemuan yang ke-188, bait 76, halaman 256, tentang masih al-alam. Nah. Nah, jadi di situ poin yang ke-76, waminhu qala mu'alif rahimahullah, waminhu mangkulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka su'ada wa udad. Jazakallah. Waminhu jadi wa minhu mangkulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka su'ada wa udad. Dari sebagian minhu yang termasuk hu di sini adalah tentang alam, ada yang dapat mangkulun, ada yang bisa dipindahkan ka fadlin wa asad. Jadi seperti apa mas? Kafadlin wa asad. Mangkulun yang sudah biasa dinukil. Mangkul sudah biasa dinukil. Kafadlin seperti fadl dan asad. Jadi dari yang termasuk alam nama, itu ada yang dapat dipindahkan dari kalimat yang sudah biasa dipakai sebagai bentuk nama. Itu misalnya apa? Fadl. Fadl itu kan keutamaan, Mas. Tapi dari nama itu disebut nama. Ya. Ya, Pak Adi, semangat. Kemudian asad. Asad itu kan untuk singa. Tapi dipakai juga untuk nama. Jadi tidak sesuatu yang kemudian spesifik singa, tapi dinukilkan sebagai bentuk dari nama dan sudah biasa dipakai. Ya. Wadur tijalin kasu'ada wa udad. Dan yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua adalah murtajal durtijal, ya. Bentuk nama dari durtijal. Durtijal itu artinya murtajal. Yaitu apa? kalimat yang belum bisa dipakai sebagai perkataan. Misalnya apa? Su'ada. Su'ada itu tidak dari Sa'id, dari Sa'idah, bukan. Su'ada, su'ada. Atau udad. Seperti apa? Udad. Misalnya apa? Yusuf, Ibrahim, kemudian Yunus, dan seterusnya. Itu nama, sekedar nama saja. Tapi tidak diambil dari suatu bentuk kata. Paham, Mas? Su'ad, udad. Itu bukan bentuk dari nama yang lainnya atau bentukan kata. Tidak, itu pure kata baru. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Asy-syarhu qala syarih rahimahullah qaluhu wa minhu ay minal alam. Yang termasuk alam. Yang termasuk apa, Mas? Alam. Wahwa khabarun muqaddamun. Itu adalah khabar yang diletakkan di awal. Diposisikan di awal. Maksudnya apa? Wa minhu. Maksudnya di sini. Ini harusnya taruh di sini, Mas. Mangkulun ini menjadi mubtada. Mangkulun wa minhu. Nah, gitu loh. Yang biasa dipindahkan darinya, ya, dari isim alam itu adalah misalnya apa? Fadl, Asad. Itu bukan nama syakhs, bukan nama lakob, bukan nama kunyah. Tapi itu biasa dipakai untuk nama. Paham maksudnya sih? Nah, kalau dari sisi urutan susunan kalimatnya, maka wa minhu di sini harusnya sebagai khobar. Makanya disebutkan khobar muqaddam. Ini diletakkan di awal dulu. Baru mangkulun mubtadaun muakhar, mubtada yang diletakkan di akhir. Paham? Harusnya apa? Mangkulun minhu. Ya, mangkulun minhu. Ya. Wa minhu. Mangkulun dipindahkan wa minhu dan darinya. Nah, bla bla bla bla. Ini adalah mubtada'nya, ini khabarnya. Nah. Kemudian qaluhu durtijalin. Yakni wa minhu durtijalin qalu harfu 'athfin. Itu wadu tirjalin. Yang termasuk itu adalah durtijal. Qalu ini tulisan qalunya juga harusnya karena di sini ka. Ya, wadu tirjalin ka. Wa harfu 'athfin. Ya. Fal wawu harfu adfin. Wawunya. Wawunya di sini. Wa. Baru du di sini. Kalau tadi. Wa turtijalin ka su'ada wa adad. Nah, ini membahasnya wa tadi adalah harfu atof. Yang menyambungkan di situ. Du di sini. Yata'ayyanu antakuna mubtada'an. Khabaruhu mahdufun. Wadu ini adalah spesifiknya adalah dia sebagai mubtada dan khabarnya mahduf, dihapus. Kenapa seperti itu? Li'annahu qasimun lil awal, karena ini adalah pembagian dari yang pertama. Pembagian dari yang pertama. Fa idza kana qasiman lahu fa innahu la yasihu atfuhu alaihi. Kalau ini adalah bagian yang termasuk dari yang pertama, maka ini tidak berlaku sebagai atof dari yang pertama. Karena itu bagian. Wa minhu. Yang termasuk bagiannya adalah, nah itu sebenarnya bukan atof. Karena atof itu adalah sejajar. Ya. Kalau bagian itu bukan ataf. Li'annahu law shahha 'athfuhu 'alaihi lakana qarinan lahu. Kalau atofnya itu benar berlaku baginya, maka tentunya itu harusnya sebanding. Qarinan lahu, sejajar dengannya. Kayak misalnya sekarang ana sejajarkan ada Mas Pam, ada Rizal. Ya. Nah, ini sejajar. Maksudnya enggak beda jauh. Beda kalau misalnya Mas Rizal sama Mas Slamet misalnya. Jauh. Contoh saja, ya. Secara body-body ya, secara body-body. Karena namanya atof itu dan apa? Ja'a Muhammadun wa Ali. Yang datang melakukan datang itu sama, sejajar. Enggak berat sebelah. Nah, kalau di sini ada kata wa minhu berarti bagian. Kalau bagian dia termasuk golongan A. Tidak bisa dikatakan golongan A dan B. Dan B-nya itu tidak sejajar. Karena ini masuk ke golongan A, dia golongan B, beda. Gitu loh. Karena itu bagian. Walahu mitsalun fil Qur'an, dan ini ada pemisalan dalam Al-Qur'an. Kaqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Dan dari mereka ada yang celaka, ada yang dan bahagia. Sebagaimana dalam hadis juga, fayunfakhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ditiupkan, Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat meniupkan ruh. Kemudian dituliskan di situ empat perkara. Bikat birizkihi, dengan kadar rezekinya. Kemudian apa? Wa amalihi, amalnya. Wa ajalihi, ajalnya. Saqiyun au sa'idun. Ya. Syaqi itu artinya celaka. Sa'idun itu bahagia. Maka disebutkan dalam ilmu bahasa Arab tentang makna sin dan sya. Sin itu untuk surur. Ya Allah. Maksudnya sin itu tipis. Tipis itu lapang. Sarir surur senang. Paham kan sih? Sedangkan sya, ya, itu syakiyun, syadidun, semuanya serba kencang. Ya, syakiyun, syadidun, syarrun. Ya. Hah? Ayo, syaitan apalagi. Syakiyun, semuanya. Nah, jadi, yang awalan dan akhiran itu sering disebutkan oleh para ulama, sin yufidu surur, sya yufidu syadid, yufidu syadid, syadid fil makna, sin surur, sa khafif fil makna, ringan dalam makna, menunjukkan apa? Nah, sama ha itu juga berat, makanya Pak Hadi berat. Ya. Ha. Beda lagi kalau Pak Ha. Ya. Nah. Contoh itu ya. Ya. Masri, Mas Rista. Itu beda dengan Mas Syarta. Nah, misalnya contoh aja. Risha. Ya. Ini hanya untuk sifat dari huruf. Sifat huruf. Taqil dan khafif. Berat atau ringan. Kalau yang berat itu biasanya untuk sesuatu yang susah, sedih, ya, sahabat. Seperti sya. Ya. Kemudian id la yajuzu, kayak misalnya Mas Slamet. Nah, itu Mas Aslam. Ya, itu kan sin. Tapi kalau antum menyebut maslamat, nah itu beda lagi. Abud. Paham tak? Maslamat. Ya. Beda, itu sin mas. Sutra itu kan. Enggak ada sutra, enggak ada. Sutra tipis mas. Sukran itu juga tipis. Ya. Kalau tipis artinya gini mas, sukran. Sakaro itu agak tebel, butuh perjuangan. Sukran. Nah, idla yajuzu an taj'ala sa'idun ma'tufatan ala syakiyun, karena ini tidak boleh ya menjadikan sa'id itu ma'tufatan disambungkan dengan syakiyun, li'anna syakiyya yuqabilu sa'ida, karena celaka syakiyya itu oposisinya, lawannya dari sa'ida, kebahagiaan. Bal naqulu, namun kita katakan sa'idun mubtada'un khabaru mahdufun. Subhanallah, lihat di situ. Ketika ada yang berkebalikan, kedudukannya sejajar, itu bukan kedudukan yang sebenarnya. Pasti di situ ada yang mahduf. Jadi dalam ayat di surat Hud ayat 105 disebutkan faminhum, dari mereka ada yang syaqiyun wasaidun, ada yang celaka, ada yang bahagia. Tapi di sini pensejajaran kata wa atof di sini tidak harus sebanding. Kenapa tidak boleh sebanding? Karena berkebalikan. Kalau tadi ja'a Aliun wa Ahmadu, telah datang Ali dan Ahmad, berarti sejajar dia. Paham toh? Nah, kalau yang tidak sejajar, bahagia dan celaka, celaka dan bahagia bagaimana? Oh, maka di situ ada yang apa? Mahdufun, ada yang dihilangkan. Harusnya SPOK menjadi SPO saja, K-nya dihilangkan. Ya. Wa takdiru, dan takdirnya, persepsi yang seharusnya, ya. Wa minhum sa'idun. Ada fa minhum saqiyun wa minhum sa'idun, maksudnya di situ. Ada dari mereka syaqiyun, celaka, dan ada yang dari mereka bahagia, sa'idun. Apa maksudnya sih? Takdirnya. Ya. Hakada yaqtadi taqsimu. Inilah takdir. Ya. Wal makna taksim itu pembagian. Ya, wal makna, maknanya adalah wa minhu durtijalin, dari alam tadi ada durtijalin. Wal atfu huna atfu jumlatin ala jumlatin. Ini adalah penghubung kalimat terhadap kalimat berikutnya. Atof. Bukan kata ke kata berikutnya, tapi kalimat ke kalimat berikutnya. Nah, afadnal muallif, ya, afadana al-muallifu rahimahullah huna annal alama yang qasimu ila qismaini, bahwasanya alam, nama ini terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awwal, macam yang pertama, al-alamu manqulu wa huwa alladhi ashara ilayhi biqoulihi wa minhu manqulun. Jadi al-qismul awal yang pertama adalah al-qismul awal al-alamul manqulu, nama yang bisa dipindahkan mas, nama yang bisa dipindahkan. Wa huwa alladhi asyara ilaihi biqoulihi wa minhu manqulun, dan inilah yang diberikan isyarat oleh muallif, ya, ya, Ibnu Malik dengan mengatakan wa minhu, dari isim alam tadi tentang nama itu ada yang mangkulun, yang dinukil. Ai mangkulun min syai'in sabiki. Itu apa? Dinukil dari sesuatu yang ada di sebelumnya. Itu apa? Ka fadlin, seperti fadl. Wa aslu fadlin masdaru fadlu fadla yafdulu fadlan. Mithlu ya, fadlu bni Abbas. Seperti apa? Fadlu ibn Abbas. Ya. Fadla yafdulu, artinya asal dari fadl itu adalah keutamaan. Masdarnya adalah masdar dari fi'il. Fadla yafdulu. Fadla yafdulu. Fadlan. Ya. Utama, yang sedang utama atau keutamaan. Mithl, contohnya Al-Fadlu bin Abbasin. Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fahuwa mangkulun minal masdar. Maka beliau itu dinukil dari masdar. Ya. Sama, Mas Slamet itu masdar. Ya. Bukan selama yaslumu mujah selamatan. Selamata yaslumat. Salamata ya. Ya. Pilih apa ya, Mas Slamet? Aslama yuslimu, islaman. Itu selamat itu, Islam itu selamat, Mas. Aslama yuslim. Yang menyerahkan. Yang pasrah. Yang aman, yang menyelamatkan, yang tunduk, yang patuh. Ya. Nah, itu masdar, jadi fadl. Contohnya adalah nama. Jadi fadl itu nama Fadl bin Mil Abbas. Fadl bin Abbas. Ya, ini saudaranya dari Abdullah bin Abbas, Fadl. Itu saudaranya Abdullah bin Abbas, itu Fadl bin Abbas. Tapi diambil dari Al-Fadlu, Al-Fadl bin Abbas. Berarti ini nama Al-Fadl ini adalah bentukan, masdar. Maka dia dinukil dari apa? Masdar. Kata kerja yang dibendakan. Itu masdar. Contohnya juga Asad. Mangkulun min ismi jinsin. Ini dinukil dari nama jenis. Wa wahayanal muftaris. Ya, itu adalah hewan buas. Ma'ruf, yang dikenal. Hada huwal asl. Ini adalah asalnya. Wa yusama bihil bashar. Namun dinamakan dengan nama itu, dengan asad itu adalah manusia. Namanya apa? Bashar asad. Manusia, macan. Ya, sekarang betul macan loh. Harimau. Ya. Betul dia menerkam sana, menerkam sini. Untuk bila mendari. Nah, fayuqalu Asad ibn Abdullah. Contohnya apa? Asad ibn Abdullah. Ini seorang nama. Asad bin Abdullah. Wa kadzalika aidan min al-manqul. Begitu juga yang dinamakan min al-manqul, dari apa yang dinukilkan adalah manukila an ismil maf'ul. Apa yang dinukil dari isim maf'ul? Isim maf'ul. Maf'ul itu objek. Maka disebutkan isim maf'ul, ini kata benda yang disebutkan sebagai maf'ul. Misal mansurun, mas'udun. Ya, kayak misalnya ada orang yang namanya Mansur. Pak Mansur, Pak Masngut. Nah, kalau wazannya ya. Ya. Pak Mas'ud tapi Pak Masngut. Karena ngainnya itu lebih kuat seperti daerah-daerah Bandungan itu kan. Hah? Ya. Pakis gimana, Pak? Ngablak, ngain enggak? Oh, sama ayat. Iya. Nah. Iya. Saming Allah lumen ngamidah. Iya. Wa munukila, ini sama dengan masjidnya Romo. Ana pernah sholat berapa kali di sana ya? Sholatnya gitu. Saming Allah lumen ngamidah. Ya Allah. Sedihnya itu maksudnya kalau lahan seperti itu enggak ada yang benerin, wis. Sak desa wis kelumetan semua. Sakit. Ya, semoga Allah Azza memberikan hidayah kepada kaum muslimin seperti itu. Wa manukila an ismil fa'il. Begitu juga yang sini, Mas. Antum lihat. Wa manukila an ismi maf'ul. Itu yang pertama. Wa manukila an ismin fa'il. Apa yang menjadi isim fa'il? Itu yang kedua. Ya. Mithlu salihun hamidun. Salih, yang saleh, yang hamid, yang ada pujiannya. Wa manukila an sigotil mubalaghah, yang diambil dari sigol mubalaghah. Berarti ini yang ketiga. Sigol mubalaghah, yang hiperbola, Mas. Hammadun, Abbasun. Hamad yang banyak pujiannya, Abbas yang dari Abs. Dari Abasa wa tawalla, Mas. Abasa. Bermuka muram. Ya, bermuka ya asem. Jadi Abbas asem banget. Ya. Itu karena ter dengan adanya syiddah di situ. Ya, Hasan, Ahmad, Abbas itu ala wazan sighatun mubalaghah. Ya. Nah. Naktafi bihadzal qudrah, kita cukup yang sekian. Semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.